Tolong. Ini kita lang pegang lo tanduk. Isinya tinggi. Semasa di mana beliau Syekh Abdul Al-Balambani, Syekh Abdul Khatib Sambas dan Syekh Nawawi Al-Bantan, Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabau dan ramai-ramai lagi. Jadi serentak di Fatani muncul Syekh Daud, di Indonesia munculnya Syekh Nawawi Al-Bantan, munculnya Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabau. Ini satu perhatian yang kita harus menanya-nanyakan, kenapa di satu serentak di alam Melayu keluar ulama seperti ini. Sebab itu lahir di sekarang dengan istilah tiga serangkai. Tiga serangkai itu iaitu Syekh Abdul Samad Al-Palambandi, Syekh Muhammad Al-Rashid Al-Banjari dan Syekh Daud Al-Fatani. Dan yang ajibnya, tiga-tiga orang ni ada ikatan dengan Fatani. Syekh Daud memang orang Fatani dan Syekh Muhammad Al-Banjari ni pernah belajar di Fatani dengan Tok Pobok. Dan Syekh Abdul Samad Al-Palambani wafatnya di Fatani, di kampung Cendong, masih lagi makamnya ada sampai sekarang. Jadi kesan ulama Fatani ini cukup besar daripada masa Syekh Daud kita sampai sekarang. Kurang lebih 50 tahun yang lepas, waktu negara-negara di Asia ni tidak ambil berat tentang pasport. Orang daripada Cambodia, orang daripada Malaysia, orang daripada Burma, orang-orang Melayu kita boleh berhijrah, boleh pergi mari dengan bebas. Maka di Fatani itu telah jadi pusat pengajian agama. Ikut pengalaman saya, walaupun di saya ni cucu bagi Tok Bermin. Tok Bermin ni murid bagi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani di Mekah, salah satu daripada ulama besar. Di madrasah kita ada murid daripada Johor, ada murid daripada Terengganu, ada murid daripada Kedah, ada murid daripada Kelantan, ada murid daripada Burma, daripada Pulau Dua, Pulau Dua Selatan Burma, yang mereka orang Melayu. Dan juga ada murid daripada Phnom Penh, daripada Kampung Cham, datang belajar di Fatani. Dan ilmu yang mereka belajar adalah daripada kitab Jawi yang dikarang oleh ulama-ulama Fatani kita, dan juga daripada kitab Arab yang dikarang oleh ulama-ulama Turas daripada negara Arab yang muktabar. Maka daripada situlah pengaruh kitab Jawi daripada waktu itu sampai sekarang berterusan. Dan medan-medan bagi mereka mendalami kitab Jawi ialah di pondok pesantren dan di surau di masjid. Sampai ke hari ini, kalau kita pergi ke Fatani atau pergi ke Cambodia atau pergi ke Burma atau pergi ke Malaysia, buku yang dia mengajar di masjid tak diubah-ubah lagi. Masih menggunakan kitab yang kebanyakannya adalah kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Fatani dulu. Sampai kepada mereka menanya, kalau kita ni tamat daripada Azhar Masalan untuk melantik mengajar di masjid, mereka katanya, engkau boleh baca kitab Jawi ke tak? Kalau tidak baca kitab Jawi, tak boleh. Tak boleh dilantik untuk mengajar kitab di masjid masing-masing. Ini menunjuk di atas betapa tingginya kedudukan kitab Jawi di kalangan masyarakat Melayu di Fatani atau di kuasa orang Melayu di Thailand. Ulama Fatani yang masyhur di kalangan umat Islam di Nusantara mengikut Ahmad Fathi mengatakan bahawa golongan mereka banyak, tapi yang paling hebat kerana mereka banyak mengarang hanya tiga orang. Pertama, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Syekh Daud ini lahirnya di Fatani, tapi makbarahnya, makamnya di Taif, di tepi Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kemuliaan yang Allah bagi pada beliau. Dan mengikut silsilah sanadnya juga mengatakan bahawa dia ini memang sanadnya kembali pada habaib, kembali pada Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali radhiyallahu karamallahu wajh. Syekh Daud belajar di Mekah 30 tahun. Dan dia pernah datang ke Indonesia belajar di Aceh. Di waktu mau berangkat ke Mekah, berhenti di Aceh 1 tahun atau 2 tahun untuk belajar bersama dengan ulama di sana. Karya beliau cukup banyak, tapi yang paling masyhur di antaranya Kifayatul Mubtadi fi Usulil I'tiqad al-Murshidin. Risalatul At-Talaqqi bi Kalimatil Iman dan Umdatul Muta'allim. Dan beberapa dan yang paling diguna sekali di Fatani sekarang kitab Furu' al-Masail. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Dia juga daripada satu daripada tokoh ulama besar yang lahir di waktu Utsmaniyah, di waktu pemerintah Utsmaniyah. Beliau bukan saja ulama yang mengarang kitab dalam segi agama, tapi dapat menguasai mengikut riwayatnya 50 cabang ilmu. Sebab itu di waktu pemerintah Utsmaniyah, dia dilantik daripada Raja Mekah untuk menjadi safir ke Turki. Dan daripada situ, setelah Raja Utsmaniyah kenalkan, dudukkan Syekh Ahmad, maka melantikkan dia untuk jadi pentashah kitab yang ditombok di Mekah di waktu itu. Di antara kitab Syekh Ahmad yang ditobak dan mengajar di Fatani sampai sekarang, di tiap-tiap pondok, tiap-tiap masjid, itu kitab Fadilatul Faraid. Kalaulah orang Fatani mengaji akidah, kalau tanya mereka sudah belajar syariah atau tidak, kalau belum, berarti orang ini belum dapat sijil. Soalannya belum dapat sijil syahadah tentang sejauh mana mendalamnya akidahnya. Dan juga kitabnya yang masyhur Al-Fatawa Al-Fataniyah. Dan bagi orang yang meminat ilmu nahwu di madrasah, kitab Abdiyatul Asma, ini pun salah satu daripada kitab yang seimbang dengan kitab Matan Al-Jurumiyah. Dan yang ketiga, ulama Fatani yang diakui oleh ulama-ulama yang mengajar kitab Dawi, iaitu Syekh Ni'mat Kecik Al-Fatani, yang juga mereka daripada keturunan Syekh Daud. Syekh Ni'mat ini mempunyai kitab yang masyhur di kalangan orang Melayu, itu kitab Matla'il Badarain. Mengikut maklumat saya, waktu berjumpa dengan seorang ustaz daripada Brunei, dia kata kami di Brunei di salah satu daripada kurikulum sekolah agama di sana masih menggunakan kitab ini, kitab Matla'il Badarain. Dan juga kitab Wasyahul Afrah. Jadi kitab-kitab yang dikarang oleh ulama Fatani merupai tulisan Jawi dan yang ditobok pun banyak dan tak ditobok pun lagi banyak. Dia jadi makhtutat. Kalaulah kita pergi di muzium di Kuala Lumpur, masih jumpa. Dan yang paling kita nasib baik sekali bagaimana dicerita oleh Profesor Wan Ali, iaitu seorang anak cucu ulama Fatani, Syekh Muhammad Saghir, dia telah buat Al-Khazanah Al-Fataniyah. Al-Khazanah Al-Fakhtani ni kedung kitab Ulama Fatani. Buatnya di Kuala Lumpur. Nah, tapi kumpulnya segala kitab-kitab yang ada di Fatani untuk disimpan di Kuala Lumpur sana. Alhamdulillah, dengan sebab beliau, banyak kitab-kitab yang dihilang, jadi karam oleh ulama-ulama Fatani, dikumpulkan sekali lagi. Jadi orang Fatani ni nasibnya malang sekali. Dia macam kita orang Fatani cakap dengan kerajaan Siam, katakan kami ini seperti anak tiri. Apa anak tiri? Ya. Kami macam anak tiri. Jadi kerajaan ni tengok kepada kami hanya setelah kami minta dulu. Kalau tak diminta, kadang-kadang tak dapat. Sebab tu nasib kita tak sama dengan orang Melayu di negara-negara lain. Tu pun nasib baik, alhamdulillah. Kau lihat pada masa 20 tahun kemudian, keadaan ubah lebih baik daripada dulu banyak. Ya, macam kalaulah pengajian di kuliah, dulu tidak ada langsung kuliah Islamiah di Fatani. Tapi setelah kembalinya cendekiawan atau mereka-mereka yang belajar di negara Arab yang tamat PhD, maka mereka minta pada kerajaan untuk membukakan kuliah Islamiah. Maka kurang lebih 25 tahun lepas dah dimulakan asas kuliah Islamiah. Dan juga pada waktu yang berikut, orang-orang yang cendekiawan daripada Fatani sendiri, tak payah kita tunggu sumbang dari kerajaan, maka mereka mendirikan universitasnya sendiri, Jami' Al-Fatani. Tapi walaupun begitu, urusan mereka dalam mengumpulkan segala kesan-kesan lama, manuskrip-manuskrip lama pun tak begitu kuat. Dalam hal ini, alhamdulillah, ada juga beberapa badan macam di Neratiwat, satu madrasah yang namanya Madrasah Samanbit Bithia. Dia telah kumpulkan Quran naskah lama kurang lebih 70 buah yang umur 100 tahun sampai 300 tahun untuk dibuat satu museum di sana dengan sendiri. Dan di waktu itu juga kita dapat berita bahawa kerajaan Turki di waktu Uthmaniyah dulu, mereka pernah dapat Quran daripada Mekah, tapi yang ditulis oleh ulama Fatani. Mereka simpan di Turki dan mereka termin, memperbaiki semula dan ingin menjadikan benda ini hadiah pada kerajaan Siam kepada orang Fatani. Alhamdulillah, pada 2 tahun lepas mereka datang mari Fatani, dan di situ mereka buat janji. Buat janji dengan orang Fatani, kata kalau Allah izin, kami akan beri satu program, satu masyru' untuk membinakan muzium Khazanah Fatani di negeri Fatani. Itu janji daripada kerajaan Turki kepada kita orang Islam di sana. Jadi semoga apa yang diusaha oleh kerajaan itu, apa yang diniat oleh kerajaan Turki itu, Allah Ta'ala kabulkan. Amin. Di samping ini, mengikut pengalaman saya dalam kita berjalan-jalan ke madrasah-madrasah, di beberapa madrasah masih lagi ada kriteria daripada ulama-ulama kita yang bertabur, hanya bertabur. Yang kadang-kadang macam apa kita dengar kemarin, anak cucu mereka simpan sebagai berkat daripada kesan yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Tapi saya punya pendapat, alangkah baiknya kalau ada satu badan yang boleh cuba mengumpulkan perkara ini. Nah, sebab kita takut kalau simpan di rumah akan berlaku sebagaimana apa yang berlaku. Mengikut maklumat saya, seorang ulama besar Fatani, Syekh Muhammad Nur Al-Fatani, ulama besar di Mekah, dia pernah kumpulkan di rumah dia maktabah. Dan di samping maktabah itu ada makhtutat yang begitu banyak. Nah, tapi pada tahun 1412, kurang lebih pada tahun 2002, telah berlaku kebakaran di rumahnya dan hilang habis segala maktutat dia dan kitab-kitab lama. Jadi kalaulah tidak ada satu badan yang tertentu untuk ambil berat perkara ini, takut perkara ini berlaku di tempat-tempat yang lain. Jadi usaha yang seperti ini belum ada lagi. Di satu madrasah yang saya pergi, dia kata nenek saya buat tulisan, buat manuskrip begitu banyak, Tapi bapa saudara saya yang kena orang Malaysia cari peluang waktu kita berhajat satu-satu ketika, maka ambil benda itu bawa ke Malaysia pergi jual. Jadi jual mereka sanggup, tapi dengan keadaan yang tertentu. Jadi ini satu usaha yang kita harus mengambil berat untuk menjagakan turas as-saqafi, mana pesaka yang ditinggal oleh untuk nenek beranak kita. Tapi bagi kerajaan kita tak boleh harapkan. Kerajaan ini bukan kerajaan kita, bukan kerajaan Islam, dan mereka pun kita tak tahu sejauh mana hasrat mereka terhadap apa yang ditinggal oleh nenek kita, keturunan kita. Maka yang paling penting kita berharap kepada negara-negara Islam yang mana ada semangat agama, yang semangat bersaudara, maka mereka inilah harus bertanggungjawab untuk mengambil berat di atas pesaka yang seperti itu. Maka di sini saya dapat pengalaman bahawa di negeri Turki ini mereka membuatkan satu hospital. Dia panggil Mustashfa Al-Makhtutat. Dia panggil hospital manuskrip, yang mana mereka kumpulkan mana-mana manuskrip daripada dalam Turki atau di luar Turki. Ya, sampai sekarang mereka mengatakan dia dah kumpul 180,000 manuskrip. Dan mereka telah termin. Dan telah memperbaiki sekali lagi makhtutat-makhtutat itu. Maka usaha seperti inilah. Semoga diberi taufik oleh Allah SWT kepada negara Indonesia, kepada negara Malaysia, kepada negara Brunei, supaya mereka meluaskan lagi tanggungjawab mereka terhadap umat Islam, berbelagi masyarakat Melayu kita. Itulah sahaja perkara yang saya ingin kongsi pada pagi yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu kita masih ada baru 9:15, jadi ada waktu kita berpanjang. Nah, hal-hal yang ingin kita, saya sudah salat ke petani dan saya menyaksikan juga di situ kuburannya Abdul Samad Al-Qalibani, ya. Dan di situ tertulis bendera 3, bendera Thailand, Indonesia.